Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Jilbab Mar'ah Muslimah karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimallahu taala. Beliau rahimallahu taala mengatakan, Qultu wa Ibnu Abbas wa mamma'ahu minal ashab wa tabi'in. Ibnu Abbas dan orang-orang yang sependapat dengan beliau, itu para sahabat Nabi, tabi'in dan para ahli tafsir, mereka mengisyaratkan dengan tafsiran mereka untuk ayat ila madhara minha, dengan wajah dan dua telapak tangan mereka mengisyaratkan ila hadil adah, satu adat kebiasaan yang telah dikenal saat turunnya Al-Quran. Wa ukiru alaiha, dan adat kebiasaan tersebut didiamkan dan dibiarkan. Idza, jika demikian, maka tidak boleh menentang tafsiran mereka, Ibn Abbas dan kawan-kawan, dengan tafsiran Ibn Mas'ud yang menafsirkan madhahar minha dengan pakaian. Yang tafsiran Ibnu Mas'ud ini, kata Al-Albani, lam yutabi'hu alaihi ahadun minas sahabah, tidak disokong, tidak diikuti, tidak didukung oleh satupun sahabat yang lain. Maka tidaklah boleh kita tentang, kita tolak tafsiran Ibnu Abbas dengan alasan tafsiran Ibnu Mas'ud li amrin itsnaini, karena dua alasan. Yang pertama, bahasanya Ibnu Mas'ud ketika menafsirkan madhahara minha, beliau menyebut pakaian secara mutlak. Beliau cuma mengatakan huwa thiyabuha, itu adalah pakaiannya. Dan tidak ada satupun yang berpendapat dengan semacam ini, yaitu pakaian secara mutlak. Ya'ana yashmol, karena pakaian itu jika disebut secara mutlak, maka mencakup bagian dalaman yang itu merupakan zina, daya tarik seorang perempuan, sebagaimana dilakukan oleh sebagian perempuan Saudi kamar takut, dan sebagaimana keterangan yang lewat. Fa'idhan, maka jika demikian, yang dimaksudkan oleh Ibnu Mas'ud minha dari kata-kata thiyab adalah jilbab saja, yang seorang perempuan itu menampakkan jilbab min thiyabiha, dari pakaiannya, idza kharajat min dariha, manakala dia keluar dari rumahnya. Kemudian alasan yang kedua, kata Al-Albani, annaha ada tafsir, bahasanya tafsiran ini, tafsiran Ibnu Mas'ud, meskipun bersemangat dengan tafsiran ini, ba'dul mutasyadidin, sebagian orang yang keras, ini tidak sejalan dengan ayat-ayat yang lain. Itu dianggap tidak sejalan dengan firman Allah di surat An-Nur, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah mereka menampakkan daya tariknya illa li bu'ulatihinna, kecuali kepada suami mereka atau bapak mereka. Maka fazina al-ula, maka zina yang pertama, yang kemudian darinya ada illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak, kata beliau, itu sama dengan zinah yang kedua yang ada dalam surat An-Nur, walibtina zinatahunna, sebagaimana ma'ruf, sebagaimana telah diketahui dalam uslub Arabi, dalam gaya bahasa orang Arab, bahasanya jika mereka menyebutkan satu isim mu'arafan ma'rifat, dan isim ma'rifat tersebut diulang-ulang, fahuwa huwa, maka itu sama dengan sebelumnya. Faidal amru kadzalik, jika keadaannya demikian, maka apakah bapak dan orang-orang yang disebut bersamanya dalam ayat di surat An-Nur tidak boleh bagi mereka untuk melihat kecuali sekedar pakaian al-batinah, ya, pakaian dalaman? Tentu saja tidak. Walidzalika, oleh karena itu Abu Bakar Al-Jassas Al-Hanafi dalam kitabnya Ahkamul Quran, ada Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, kitabnya juga judulnya Ahkamul Quran. Ada Abu Bakar Al-Jassas Al-Hanafi, kitabnya juga namanya Ahkamul Quran. Al-Jassas mengatakan tafsiran Ibnu Mas'ud untuk madhara minha dengan pakaian adalah tafsiran yang tidak ada maknanya. Li'ana ma'lumun, karena satu hal yang maklum, bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan zina, daya tarik perempuan. Dan yang dimaksud dengan zina di sini adalah al-adwu, anggota badan, alladhi alaihi zina, yang biasa diberi pak, yang biasa diberi perhiasan. Dan anggota badan yang biasa diberi perhiasan, maka cincin dan gelang itu di telapak tangan dan atau di jari dan di pergelangan tangan, ada kalung di leher, ada anting-anting di telinga. Itu yang dimaksud dengan zina, al-atwu alladhi alaihi zina. Alataka, tidakkah engkau lihat anna sa'ira ma tatazayyana bihi minal huli, tidakkah engkau lihat bahasanya semua huli, perhiasan, wal qulbi dan gelang, wal khalkhal dan gelang kaki, wal qiladah dan kalung, yang seorang perempuan itu tatazayyan bi, berhias dengannya, boleh antudhiroha, dia nampakkan perhiasan-perhiasan tadi lirijal, boleh dia nampakkan kepada laki-laki. Idza lam takun hiya labisatha, jika seorang perempuan itu tidak dalam kondisi memakainya. Kalau zina dalam artian perhiasan, dalam artian gelang, kalung, kalau itu cuma ditumpuk di meja, ya, ada gelang, ada cincin, ditumpuk di meja, tidak dalam keadaan dipakai oleh seorang perempuan, bukankah semua laki-laki boleh melihatnya? Cuma tumpuan, gelang kaki, cincin, dan seterusnya. Fa'alimna, maka kita bisa tahu dan bisa kita simpulkan, bahasa yang dimaksud zina bukanlah perhiasan, bukanlah semata-mata perhiasan. Buktinya perhiasan perempuan jika tidak dikenakan, ditumpuk di meja, maka semua laki-laki boleh melihatnya. Maka alimna, bisa kita simpulkan dan bisa kita ketahui, bahasa yang dimaksud dengan zina di surat An-Nur adalah mawati'u zina, anggota badan, tempat dipakaikannya perhiasan. Kama qala fi naskil ayat, sebagaimana Allah firmankan dalam rentetan ayat ba'da hadza, setelah ayat ini. Wala yubdina zinatahunna ila libu'ulatihinna. Di terusnya ayat, janganlah mereka perempuan menampakkan zinahnya kecuali kepada suami-suami mereka. Dan zina dalam wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, jelas maknanya adalah maudhi'u zina, anggota badan yang diberi perhiasan. Fata'wiluha ala thiyab la makna lahu, maka menafsirkannya dengan kain itu tidak ada maknanya. Ini kata al-jasos. Maka sebagaimana di ayatnya di surat An-Nur ayat yang ke-31, wala yubdina zinatahunna ila ma dhahara minha, janganlah mereka nampakkan zinahnya kecuali yang nampak. Lanjutannya ayat, wala yubdina zinatahunna libu'ulatihinna, dan janganlah mereka nampakkan zinahnya kecuali kepada suami mereka, dan seterusnya. Maka di sini ada kata-kata zinah yang diulang dua kali. Maka jelas zina di sebagian kata al-jasas, zina yang kedua wal yubtina zina tahuna di surat An-Nur 31, zina adalah maknanya mawadhi'u zina, anggota badan yang biasa diberi perhiasan. Maka zinanya sama, dan ini sama dengan zina sebelumnya. Maka ketika Ibnu Mas'ud mengatakan zina tahunna yang pertama adalah pakaian, ini sama sekali enggak nyambung. Kata al-jasas ini tafsiran yang enggak nyambung. Karena jelas di walidina zina tahunna itu maknanya adalah maudi uzina, dan bukan dan jika kita zina tahunna di awal An-Nur ayat 31 yang diartikan dengan pakaian, ini kita konsekuen tadi, maka zina yang kedua juga harusnya pakaian. Nanti kan enggak klop. Masa suami atau bapak atau yang lain cuma boleh melihat pakaian. Wala yutina zina tahunna illa libu'ulatihinna, janganlah mereka menampakkan zinahnya yaitu pakaiannya kecuali kepada bapak atau kepada suami atau bapak atau bapak mertua. Maka jika kita konsekuen dengan zina tahunna di awal An-Nur 31 dengan pakaian, maka ini enggak klop untuk kita bawa ke zina yang kedua di ayat yang sama. Oleh karena itu maka pendapat al-Jassas, maka tafsiran Ibnu Mas'ud yang mengatakan zina itu adalah pakaian, itu tidak menyambung. La makna lahu, tidak ada maknanya. Itka namimah yara athiyaba alaiha tuna syai'in min badaniha kama yaraha idha lam takun labisadha. Karena kembali ke mana ini? Mungkin suami dan yang lain. Mimma ya'thiyaba 'alaiha, itu bisa melihat pakaian yang dikenakan oleh seorang perempuan tanpa sedikit pun anggota badannya. Kama yaroha, sebagaimana suami dan yang lainnya itu bisa melihat si perempuan, idza lam takun labisatha, jika dia tidak memakai pakaian. Maka suami dan seterusnya itu boleh melihat secara realita, bisa melihat pakaian yang dikenakan oleh seorang perempuan, dan boleh juga melihat anggota badannya tanpa tertutup dengan pakaian tersebut. Maka memaknainya, menafsirkannya dengan thiyab, tidak nyambung. Sekian kutipan dari Ahkamul Quran karya Al-Jassas Al-Hanafi. Kemudian waka'annahu, seakan-akan karena hal ini bahasa tafsiran Ibnu Mas'ud itu tidak nyambung, maka Al-Hafidh Ibnu Qattan lam yu'arid alihi, tidaklah menganggap tafsiran Ibnu Mas'ud di bukunya yang baru saja disebutkan, yaitu An-Nadhar fi Ahkamin Nadhar. Padahal beliau menyebutkan sejumlah pendapat tentang tafsiran ayat, sebagaimana beliau menyebutkan pendapat perkataan para ulama dan berbagai mazhab seputar ayat dengan tafsir dengan rinci, mutahrir wa tadqiq, dengan penuh ketelitian dan ketelitian, yang aku tidaklah melihat adanya ulama yang melakukan semisal yang beliau lakukan. Kemudian Saqa Ibnu Qattan membawakan sejumlah hadis yang mungkin bisa dijadikan dalil bolehnya perempuan menampakkan wajah dan dua telapak tangannya kepada laki-laki ajnabi. Wa ma'a annahu fatahul katsir, namun terlewatkan dari beliau banyak hadis yang hadis-hadis tersebut disebutkan dalam kitab ini. Kalau Al-Albani mengatakan hadis-hadis yang beliau bawakan di sini lebih banyak daripada hadis-hadis yang dibawakan oleh Ibnu Qattan di kitabnya An-Nadhar. Itu hadis-hadis yang sama-sama berisi bisa dijadikan dalil bolehnya seorang perempuan menampakkan wajah dan dua telapak tangannya. Waqad naqasha, dan beliau membahas hadis-hadis tersebut dengan bahasan yang teliti, dan beliau bedakan manakah hadis yang sahih dan hadis yang cacat, dan manakah yang bisa digunakan untuk berdalil dan manakah yang berdalil dengannya tidak nyambung dari sisi fikih tanpa berpihak kepada kelompok-kelompok tertentu. Kemudian Ibnu Qattan membicarakan ayat dan menafsirkannya dengan tafsiran indah yang menunjukkan kalau beliau memang jagonya, memang imamnya dalam masalah tafsir dan juga fikih, sebagaimana beliau adalah juga imam dalam hadis. Fa'afadah, maka diantara faedah yang beliau sampaikan rahimallahu ta'ala, anannah ya fiha, pasalnya larangan yang ada dalam ayat itu mutlak dari beberapa sisi yang beliau sebutkan, yaitu ada 4 sisi. Dan beliau merinci penjelasan tentang masalah ini dengan rincian yang indah, wayuhimuna, dan yang penting bagi kita di sini adalah Rabi'uha yang keempat. Yaitu, ini kutipan dari perkataan Ibnu Qattan, wa mutlaqata wal mutlaqatun binisba ila kulli nadhirin. Dan larangan dalam ayat tersebut bersifat mutlak, berlaku untuk setiap orang yang melihat. Namun warada ala itlaqi mina istisna'ani, nah ada dua pengecualian untuk kemutlakan ini. Warada terdapat untuk kemutlakan dari sisi ini dua pengecualian. Pertama, alam mutlaki zina, Allah larang untuk menampakkan zina secara mutlak. Kemudian Allah kecualikan ma dhahara minha, kecuali yang nampak. Maka untuk yang ma dhahara minha itu boleh dinampakkan kepada setiap orang. Kemudian yang kedua, larangan tersebut bersifat mutlak pada semua orang yang melihat. Alladzina yubdilahum atau yubdalahum syai'un min dzalik, yang nampak bagi mereka satupun dari zina tersebut, kemudian Allah kecualikan bu'ulah, suami dan orang-orang setelahnya. Maka Allah larang untuk perempuan untuk menampakkan zina secara mutlak, dan Allah kecualikan kecuali yang nampak. Dan Allah larang menampakkan zina ini secara mutlak kepada semua orang kecuali suami dan seterusnya. Bapak da'an saqa, maka setelah Ibnu Qattan membawakan perkataan Ibnu Mas'ud, perkataan para sahabat dan tabi'in yang menyelisih Ibnu Mas'ud, dan perkataan berbagai madhab serta berbagai hadis yang telah diisyaratkan, yaitu hadis-hadis yang mungkin bisa jadi dalil bolehnya perempuan menampakkan wajah dan dua telapak tangannya, maka beliau mengatakan mulakhisan, meringkas topik ini dan menjelaskan pendapat pribadi beliau dalam masalah ini dengan beliau katakan. Beliau katakan hadis-hadis yang disebutkan, yaitu hadis-hadis yang mungkin bisa dijadikan dalil bolehnya perempuan menampakkan wajah dan telapak tangan, hadis-hadis yang telah disebutkan dalam bab ini boleh jadi menunjukkan bolehnya menampakkan itu semua, yaitu wajah dan dua telapak tangan, atau cuma dalil yang menunjukkan bolehnya menampakkan sebagian saja, wajah saja misalnya. Nah, hadis-hadis tersebut memiliki dalalah sisi pendalilan yang mungkin untuk ditinggalkan. Bitahmil lafzi, dengan kita maknai lafaz atau kisah dengan makna yang lain. Akan tetapi meninggalkan pendalilan dari makna yang ditunjukkan oleh zahir lafaz dan rentetan kisah itu tidaklah boleh. Ila bidalilin adidin, kecuali ada dalil yang menguatkan. Yusayyul insiraf, sehingga kita meninggalkan makna zahir tersebut, jadilah tindakan kita meninggalkan makna zahir ini takwilan, statusnya adalah takwil yang diperkenankan. Wa idza lam yakun hunaka dalilun, namun jika tidak ada dalil yang menjadi alasan untuk meninggalkan makna zahir, maka meninggalkan makna zahir statusnya adalah tahakuman, adalah asal-asalan dalam menetapkan hukum. Fa'ala hadza, maka berdasarkan hal tersebut wajib kita mengatakan, wajib kita berpendapat dengan perkataan dan pendapat yang tadhaharat hadzihi dhawahir. Berbagai dalil dhahir, berbagai makna dhahir saling menguatkannya. Wa ta'addadat 'alaihi, dan saling menguatkannya. Yaitu wajib mengatakan, kata beliau, bolehnya perempuan menampakkan wajah dan dua telapak tangannya. Walakin yustasna min dzalika, dan ada pengecualian untuk hukum bolehnya menampakkan wajah dan telapak tangan. Yang ini labudda min istisnaihi, yang tidak boleh tidak harus dikecualikan qat'an secara tegas. Yaitu manakala seorang perempuan itu bermaksud dengan menampakkan wajah dan telapak tangannya, dia punya maksud dan tujuan tabarruj. Dia punya maksud dan tujuan idharul mahasin, menampakkan mahasin, sisi indah seorang perempuan, menampakkan daya tarik seorang perempuan. Maka jika menampakkan wajah dan telapak tangan itu dengan tujuan semacam ini untuk menarik perhatian, maka yakunu haraman, maka hukumnya haram. Kemudian wayakun alladhi yajuzu laha, maka yang boleh bagi seorang perempuan untuk menampakkannya adalah menampakkan sesuatu yang menurut adat kebiasaan, yaitu maksudnya adat kebiasaan di masa para sahabat adalah anggota badan yang zahir, adalah anggota badan yang biasa nampak. Hina tasawuf, ketika beraktivitas, watabadzul, dan beraktivitas. Maka tidaklah wajib bagi seorang perempuan untuk memberikan perhatian untuk bagian anggota badan yang nampak tersebut, bisa tahu dengan tidak perlu dia perhatikan dan berupaya untuk dia tutupi. Lain halnya dengan anggota badan yang dalam adat syariah, yang dalam adat kebiasaan di masa sahabat itu tertutup. Nah, maka itulah yang harus diupayakan untuk selalu tertutup. Akan tetapi illa ayudhiyahu biqasdin, akan tetapi menampakkannya dengan sengaja, yaitu anggota badan yang biasanya tertutup di adat syariah, di adat kebiasaan di masa Nabi dan para sahabat, semacam dada dan perut, maka tidak boleh bagi seorang perempuan untuk menampakkannya, dan tidaklah dimaafkan jika hal tersebut nampak. Dan wajib bagi perempuan untuk menutup anggota badan tersebut hina tasawuf, ketika dia beraktivitas. Kama yajibu min sitrihi, sebagaimana wajib baginya untuk menutupnya hina tumakninah, ketika dalam keadaan tenang tidak beraktivitas. Dan yu'did, dan yang menguatkan hadis zahir, makna zahir yang ada dalam hadis-hadis di atas, wahadal manza, dan sisi pendalilan ini dikuatkan oleh firman Allah Ta'ala, wa layubtina zinatahuna ila madhahara minha, janganlah dia nampakkan zinahnya kecuali yang nampak. Dan mana ayat, kata Ibnu Qattan, artinya janganlah perempuan menampakkan zinahnya fi mawadhi'iha, yang ada pada anggota badannya. Artinya apa? Zina di sini mawadhi' zina, anggota badan yang biasa diberi perhiasan. Dan anggota badan yang diberi, biasa diberi perhiasan, ada gelang kaki di telapak, di ada gelang kaki di dekat di telapak kaki, ada kalung di leher, ada anting-anting di telinga. Maka janganlah dia nampakkan mawadhi zina kepada satupun orang ila makana adatan zahiratan inda tasawuf, kecuali memang telah terdapat kebiasaan, yaitu kebiasaan di masa turunnya ayat bahwasanya anggota badan tersebut dinampakkan inda tasawuf ketika beraktivitas. Fama waqa', maka apa yang terjadi min budu nampaknya atau ibda menampakkan, kalau budu tidak sengaja, ibda sengaja. Maka apa yang terjadi berupa nampaknya atau nampaknya wajah atau telapak tangan, atau ibda atau secara sengaja menampakkan wajah atau telapak tangan, asalkan itu bukan karena tujuan tabarruj, tujuan caper, tujuan cari perhatian, tujuan untuk menggoda, tebar pesona, wata'arud lil fitnah, dan nyerempet-nyerempetkan diri dalam keburukan, kata Ibnu Qattan, fala haraja fihi, maka tidak mengapa baginya. Dan jika dia nampakkan wajah tujuannya untuk tebar pesona, untuk cari perhatian, maka tadi telah disampaikan di awal, maka ini satu hal yang hukumnya haram. Kemudian Ibnu Qattan masih mengatakan wa ta'ayyat al-ma'na alladhi hamalnahu alaih, dan yang menguatkan makna dan tafsiran yang kami tafsirkan untuk ayat, yaitu madhahara minha, apa yang nampak adalah wajah dan dua telapak tangan. Ini dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala yang telah lewat, yang bersambung dengan ayat ini, yaitu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan hendaklah mereka julurkan khimar-khimar mereka, kerudung-kerudung mereka menjulur sehingga menutupi kerah-kerah baju mereka. Maka Allah perintahkan seorang perempuan ketika memakai khimar, kudung, kudung itu dijulurkan ke bawah sehingga menutupi kerah-kerah baju mereka dan seterusnya ke bawah, bukan malah kudung tersebut ditarik ke belakang, bukannya menutupi kerah, namun begitu mau menutupi kerah kemudian diputarkan ke belakang. Fa inna yufhamu minhu, maka bisa dipahami dari perintah ini keadaan perempuan sebelum turunnya ayat ini, yaitu qad yufina, mereka memaafkan, mereka biasa, menganggap biasa ketika mereka menampakkan anal kirata, bahasanya anting-anting, itu mereka anggap ma'fu, tidak mengapa terlihat pada saat mereka menampakkan wajahnya. Mereka maafkan sehingga tidak perlu ta'ahud, tidak perlu diperhatikan untuk ditutup. Fatang kasyif, maka anting-anting tersebut kemudian tersingkap dan terlihat, karena menurut mereka tidak perlu di diperhatikan dan diupayakan untuk ditutupi. Fa umirna, maka kebiasaan perempuan sebelum turunnya ayat ini, wal yadribna bi khumrihin ala jubihin, maka mereka diperintahkan untuk menjulurkan kudung ala jubihina, sehingga menutupi kerah-kerah baju mereka, sehingga tidaklah nampak dan terlihat satupun dari anting-anting yang ada di daun telinga mereka. Ilal wajah, kecuali yang murni wajah, yang memang min sya'nihi, sifat dari wajah adalah nampak, fihi nitasarruf, ketika beraktivitas. Ila ayyustuna, kecuali mereka mau menutupinya dengan sengaja, wa taqallub wa masaqah, yang ini kemudian tentu ya, perlu takalo, perlu kerepotan dan masakoh kesulitan. Wakadhalika al-kafani, demikian juga hanya dua telapak tangan. Dan para ahli tafsir menyebutkan sebab turunnya ayat di atas, wajadubna bihumrihna ala jubihina, bahasanya para perempuan pada waktu turunnya, sebelum turunnya ayat di atas, mereka telah biasa menutupi kepala mereka dengan kudung. Mereka telah biasa. Namun kebiasaan mereka, kudung yang menutupi kepala tersebut, yasdilnaha khulfahunna, tidak mereka turunkan ke bawah, namun mereka julurkan ke belakang. Mereka julurkan ke belakang. Mereka orang-orang wanita Arab jahiliyah, kata Ibnu Qattan, menukil perkataan para ahli tafsir, mereka telah memakai kudung. Dan kudungnya dari rambut, menutupi rambut kepala, bukannya menjulur ke bawah, namun ditarik ya, ke belakang. Maka seperti pakaian sebagian perempuan, malah kayaknya istri si Pak Kiai, malah nutupi, cuma sekedar nutupi rambut, kemudian kudung tersebut dijulurkan ke punggung, sehingga memakai kudung ala jahiliyah, ala wanita jahiliyah sebelum turunnya ayat, wajah nampak, leher nampak, telinga nampak, rambut tertutup. Wajah nampak, leher nampak, daun telinga juga terlihat, rambut tertutup. Kemudian ujung-ujung kerudung itu ditaruh di belakang punggung. Yasdilnaha khalfahudna, mereka julurkan di belakang, artinya di punggung, tanpa ada yang ke depan dan nutupi bagian depan. Sebagaimana kelakuan an-nabat, orang-orang awak, sehingga memakai kudung masa jahiliyah, fata pokon nuhum, maka wal a'nab, maka leher, wal a'nab dan tengkuk tetap terlihat. Nah, ini model pakaian ala jahiliyah. Maka Allah perintahkan agar kudung yang dipakai, yang sudah dipakai tadi, dipakai dengan benar, ya, jangan dijulurkan ke punggung, namun julurkan untuk nutupi kerah baju, untuk menutup semua apa yang telah disebutkan, leher, tengkuk dan seterusnya. Wabalagha fi imtisali hadzal amri, dan para wanita-wanita muhajirin dan ansar pun sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah ini. Fazidna, maka mereka tambahi perintah ini dengan mereka carikan kerudung yang tebal. Kemudian Ibnu Qattan menyebutkan hadis Aisyah yang nanti akan disebutkan juga di kitab ini, kan, tapi dari riwayat Abu Dawud dengan redaksi, maka mereka setelah turun ayat, maka mereka merobek-robek aknaf. Kata Ibnu Saleh, maknanya adalah ahkaf, yang paling tebal dari pakaian mereka, lalu mereka pun berkudung dengannya. Ibnu Qattan kemudian mengatakan, hadza isnadun hasan, sanad riwayat Abu Dawud ini hasan. Kemudian Ibnu Qattan rahimahullah ta'ala mengatakan, masih Al-Albani masih mengutip perkataan Ibnu Qattan, fa'inkila, jika ada yang bertanya, pendapat yang anda ambil bahasanya perempuan itu ma'fu, termaafkan untuk menampakkan wajah dan telapak tangan, fa'inkanat ma'muratin, wa'ikan, meskipun perempuan itu diperintahkan bisa tak untuk menutup kesungguhannya, yang hakhilafuhu min qawlihi ta'ala, maka pendapat anda ini nampak menyelisih firman Allah ta'ala di surat Al-Ahzab, ya nabiyyu, wahai Nabi, katakanlah pada istrimu dan anak perempuanmu serta istri orang-orang yang beriman, dalam mereka yudinina, menjulurkan jilbab-jilbab mereka, dengan itu maka mereka lebih dekat untuk dikenal sehingga tidak diganggu. Maka jika saya mengatakan pendapat anda yang membolehkan untuk menampakkan wajah dan telapak tangan, bukankah itu bertentangan dengan ayat yang tadi dibacakan? Maka jawabannya adalah sebagai berikut. Maka satu hal yang mungkin untuk kata-kata idna, yudnina alaihina, idna di situ kita tafsirkan dengan tafsiran yang tidak membatalkan, tidak bertentangan dengan apa yang telah kami katakan. Wadzalika, dan tafsirannya adalah yaitu ayakuna makna-makna ayat, tidaklah mereka julurkan pada diri mereka jilbab mereka, untuk menutupi bagian tubuh yang ketika kudung tersebut dijulurkan, maka tidaklah nampak al-qalaid, tidaklah terlihat yang namanya kalung, wal-qiratah, dan anting-anting. Semisal firman Allah ta'ala, wal yadrubna bi khumurihinna 'ala jubihinna. Karena idna yang diperintahkan dalam ayat itu mutlak dikaitkan dengan segala sesuatu yang bisa mendapatkan idna. Fa idza hamalahu 'ala wahidin mimma yuqal 'alaihi idna, maka jika kita maknai dengan salah satu saja yang bisa disebut idna, yakdibihi an'udatil khitab, maka yukdabihi an'udatil khitab, maka telah terputuskan dengannya dari ikatan perintah. Karena Allah tidaklah meminta semua idna. Fa'inau ijabun, karena ini adalah pewajiban, berlain halnya dengan pelarangan dan peniadaan. Maka beliau katakan idna di sini mutlak. Kaidah dalam ilmu usul fikih, kalau perintah itu perintah mutlak, siapa yang melakukan salah satu, makna dari kemutlakan dari satu hal yang mutlak, maka dia telah melaksanakan perintah. Lain halnya dengan am, maka ada lafad mutlak dan ada lafad am. Kalau lafad am, seorang itu tidaklah dikatakan melaksanakan perintah kecuali dia melaksanakan semua. Berilah hadiah kepada semua siswa, maka seorang itu tidaklah dikatakan melaksanakan perintah sampai semua siswa diberi hadiah. Maka berilah hadiah pada salah satu siswa, maka ini mutlak. Ini mutlak, asal sudah diberi meskipun cuma satu, dan satu tersebut terserah, maka telah melaksanakan perintah. Nah, maka beliau katakan, kata Ibnu Qotan, idna di sini mutlak. Kalau mutlak, maka ketika kita maknai dengan satu saja, maka kita sudah melaksanakan perintah. Telah lepas dengan dari kita uhdatul khitab. Karena ini, karena idna di sini bukan am. Kalau am, maka menuntut semua idna. Maka kemudian salah satu makna idna ini diambilkan agar tidak bertentangan dengan makna yang telah disimpulkan sebelumnya, yaitu julurkan dalam perempuan, menjulurkan pada badannya, menjulurkan jilbabnya, yang ketika dijulurkan tersebut tidaklah menyebabkan nampaknya al-qalaid, nampaknya tidaklah menampakkan kalung dan anting-anting. Wa yulahidu, sekian perkataan Ibnu Qotan. Kemudian Al-Albani mengatakan, maka pembaca yang mulia bisa melihat bahasanya pembahasan yang sangat berharga alladzi waqaftu alaihi, yang aku ketahui dengan anugerah Allah dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Qotan. Ini ternyata mencocoki, dengan benar-benar mencocoki apa yang aku sebutkan dari hasil ijtihad diriku, dan dalam rangka mengkompromikan berbagai macam dalil, bahasanya ayat yang memerintahkan untuk idna itu adalah mutlak. Sebagaimana akan Anda lihat secara jelas penjelasan Al-Albani pribadi di halaman belakang nanti. Alhamdulillahi binikmati tatimu salihah. Kemudian hadis Aisyah yang diatkan oleh Abu Dawud, dalil yang sangat jelas bolehnya perempuan menampakkan wajah dan telapak tangan. Laula, seandainya tidaklah karena di dalam hadis tersebut apa yang akan saya jelaskan di catatan kaki. Seandainya bukan karena dalam hadis ini ada beberapa cacat yang nanti akan aku jelaskan di catatan kaki, ila ana minal mungkin, akan tapi hadis Aisyah tersebut sangatlah mungkin untuk dinilai kuat karena banyaknya jalurnya. Yaitu hadis yang Aisyah yang mengatakan tentang asma, jika wanita haid tidaklah boleh nampak darinya kecuali setelah haid, kecuali wajah dan telapak tangan. Dan hadis ini pun dinilai kuat oleh Baihaqi, sebagaimana saya ti adnahu, akan datang adnahu di bawah. Faisal, maka sangatlah layak pada saat itu untuk jadi dalil bolehnya menampakkan wajah dan telapak tangan. Lebih-lebih isi hadis tersebut telah diamalkan oleh banyak perempuan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka menampakkan wajah ataukah tangan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak mengingkarinya. Dan tentang hal ini, tentang bukti bahasanya perempuan di masa Nabi menampakkan wajah dan telapak tangan, terdapat sejumlah hadis. Dan akan kami bawakan mayahtunu al-an minha, apa yang kami ingat saat ini, di antaranya adalah sebagai berikut. Maka beliau akan nanti bawakan huruf hadis yang beliau jadikan sebagai dalil bolehnya atau adanya realita bahasanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perempuan menampakkan wajah dan dua lepak tangannya. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.